ما نريد ما نريد منكم التساهل في الحفظ. الحفظ أهم شيء في الأحاديث والفهم. الحفظ مع الفهم هو أصل الدرس وأصل التعلم، والفهم والحفظ. الفهم بدون حفظ كيف ستتذكر وأنتم ما تحفظون؟ وإن الحفظ بغير فهم كيف تحفظون بغير فهم؟ ما الفائدة؟ إذن الفهم والحفظ كلاهما لا بد منهما، لا بد أن تحفظوا وتفهموا. نعم، بحفظ جيد. طيب نواصل ولا نواصل؟ ها؟ ونقف إلى هنا حتى تحفظوا، ونزيد عليكم حديث آخر وأثقل عليكم. الله يهدينا وإياكم. طيب بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، قرأنا ما استفدنا من هذا الحديث، الحديث 44 بعد 300. Kita telah membaca faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis yang ke-344. Itu hadis Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid. Ubaidillah ibn Abdullah adalah seorang tabi'i masyhur, thiqah, wa huwa rajulun a'ma, seorang yang buta. Bahkan beliau termasuk fuqaha as-sab'ah, dari fuqaha dari kalangan tabi'in. Riwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya keduanya berkata, ada seseorang dari kalangan Arab yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqan, kemudian berkata, wahai Rasulullah, ansyudukallah, aku meminta dengan nama Allah agar engkau putuskan kami dengan kitabullah. Sedangkan lawannya yang bertikai dengannya dan dia lebih faqih berkata pada Rasulullah, na'am, benar wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitabillah dan izinkanlah aku untuk berbicara. Maka Nabi pun mengatakan, kul, katakanlah. Maka dikatakan, inna ibni kana asifan ala hada, sesungguhnya anakku menjadi pegawai pada orang ini, kemudian berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu, sedangkan aku diberi kabar bahwasanya anakku harus dirajam. Maka aku meminta tebusan agar jangan dirajam dengan 100 kambing dan seorang budak perempuan. Maka aku tanya beberapa ahli ilmu. Maka mereka mengkhabarkan kepadaku bahwa ternyata atas anakku hanya dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan 1 tahun. Dan perempuan ini, perempuannya orang ini, yani istrinya orang ini yang terkena rajam. Maka putuskanlah kami. Maka Rasulullah bersabda, Walladzi nafsi biyadihi laqdiyanna bainakuma bikitabillah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan di antara kalian dengan kitabullah. Al-walidah wal-ghanam raddun alaik. Al-walidah, budak perempuan dan kambing-kambing yang kamu berikan sebagai tembusan, raddun alaik, dikembalikan kepadamu. Wa'ala ibnika, dan atas anakmu jildu mi'ah wa taghribu 'am. Atas anakmu terkena hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadzal rajm, dan 'ala imra'ati hadza, dan atas wanita istrinya orang ini terkena rajam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang dari Aslam yang ada di situ, ughdu ya Unais, berangkat wahai Unais ila imra'ati hadza, kepada wanita istrinya orang ini. Fa in i'tarafat farjumha, kalau dia mengakui maka rajamlah dia. Maka kemudian didatangi oleh Unais, ternyata wanita itu mengakui. Maka Rasulullah SAW memerintahkan fa amara biha farujimat, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dirajam, maka dirajamlah wanita tadi. Demikian ikhwan fillah a'azzakumullah, hadis yang telah kita bahas kemarin dan kita mendapatkan sekian faedah. Apa di antaranya? Jafa'ul a'rab. Kita mengetahui bagaimana kasarnya orang-orang badui dan Rasulullah SAW sabar menghadapinya. Ini walaupun bahasanya kasar, aku minta dengan nama Allah agar engkau putuskan aku dengan kitabullah. Ini kalimat cukup menyinggung perasaan. Karena Rasulullah SAW tentunya seorang yang paling menghukumi dengan kitabullah. Karena beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Faedah kedua, husnul khuluqin nabi, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau menghadapi orang yang seperti itu memaklumi, karena memang orang badui jarang bergaul dengan orang-orang di kota dan biasanya bergaul hanya dengan unta-untanya dan kambing-kambingnya, sehingga kalau bahasa mereka kasar maka itu dimaklumi bukan niat mereka untuk mencerca atau menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atsalitsah, yang ketiga, enam, bahwasanya didapatkan dari Rasulullah SAW hukum bahwa seorang yang berzina dalam keadaan muhsan maka dia dirajam sampai mati. Sedangkan bagi seorang yang tidak muhsan, jaldu mi'ah wa taghribu 'am, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Diasingkan yang dipindahkan dia dari tempat dia berada ke tempat lain. Enam. Terus, apa makna muhsan? An man jama'a binikahin sahihin kaid hurrun mukallaf. Makna muhsan adalah seorang yang dalam keadaan sudah jima' dengan nikah yang syar'i, dia dalam keadaan merdeka dan dalam keadaan sudah mukallaf. Apa makna mukallaf? Terkena perintah ibadah. Terkena perintah ibadah. Yani kalimat mukallaf minat taklif. Baik. Mada kharaja min qawlihi jama'a min nikahin sahih. Kalimat jama'a, mada kharaja minhu? Ijami' alladhi nakaha wa lam ijami'. Tayib, kharaja min qawlihi nikahin syar'i man jama'a bizina, fa hadha laysa bimuhsan. Walaupun dia sudah jima' tapi karena tidak dengan nikah syar'i tidak dikatakan muhsan. Yang dikatakan muhsan harus seorang yang jima' dengan istrinya yang sah dengan nikah yang syar'i. Tayib, kharaja min qawlihi mukallaf, kharaj min qawlihi mukallaf, mada? Baik. As-saghir alladhi lam yablugh. Wa mada? Aywa. Man? Alladhi lam yukallaf? as-saghir alladhi lam yablugh, thumma ghair aqil, thumma al-majnun, sawa ghair aqil huwa al-majnun, thumma. Baik, hadha huwa al-muhsan. Baik, faedah kama al-an rabi'ah. لا يجوز أخذ العوض في حكم شرعي أو في الحدود. Ini faedah penting. Tidak boleh mengambil tebusan apapun untuk menggugurkan hukum had. Hukum had sudah kita bahas bahwa itu adalah hukum yang sudah muqaddarah syar'an, sudah ditentukan secara syar'i dalam Quran dan Sunnah. Maka tidak bisa gugur dengan tebusan apapun. Ini ciri khas hukum had, tidak bisa dengan iwad, dengan fidyah, dengan tebusan apapun. Naam, faedah ukhra. Naam. Jawaz tawkil isbatul hudud, bolehnya mewakilkan dalam penerapan hukum had. Yani boleh menyuruh seseorang untuk mewakili dalam penerapan hukum had, seperti Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais, "Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha." Pergilah ya Unais ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Hadha tawkil, perintah dari Rasulullah SAW kepada sahabat tadi untuk menerapkan hukum had yang semestinya, yang seharusnya. Man ahaqqu bitanfidz, man ahaqqu bitanfidz, siapa yang lebih berhak untuk menerapkan hukum had? Naam, imam, penguasa. Dan boleh juga diwakilkan kepada orang yang diperintahkan oleh penguasa. Kalau penguasa mengatakan, ya fulan, kalau dia ngaku, pergi kepada dia, kalau dia ngaku, rajamlah dia. Boleh demikian, walaupun dia bukan penguasa, tetapi dia adalah seseorang yang merupakan wakil dari penguasa. Baik, faedah ukhra. Jaid. Istafadna ayat min hadal hadis bahwasanya seorang yang berbuat sesuatu yang haram tapi dalam keadaan jahilan, dalam keadaan tidak mengerti, tidak terkena hukum, tidak dihukum dalam artian dihukum di dunia dengan hukum-hukum had atau hukum-hukum yang ta'zir, tidak pula di akhirat sebagai seorang yang berdosa karena jahlan, dalam keadaan tidak tahu. Ini diambil dari mana? Diambil dari kalimat apa dalam hadis ini? Jaid, dari kalimat faftadaitu bimi'at ghanam wa walidah. Aku menebus hukum tadi supaya jangan dirajam dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Dan ini dalam keadaan dia menebus tadi jahlan. Wa illa, kalau tidak karena bodoh, sesungguhnya itu perbuatan haram, perbuatan dosa, yaitu riswah. Sogokan, memberikan harta untuk menggugurkan seseorang dari hukum syar'i, apa namanya? Rishwah. Rasyul murtasyi finnar. Seorang yang menyogok, menyuap, dan yang disuap, finnar, dalam neraka. Maka ini sesungguhnya suap. Tetapi, karena jahlan, dan tanya kepada Nabi, itu menunjukkan kalau mereka melakukannya karena bodoh. Buktinya, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, begini kejadiannya, begini, begini, begini, dan saya tebus dengan 100. Terang-terangan kepada Rasulullah, menunjukkan kalau dia tidak mengerti. Maka Rasulullah SAW mengajari, imma jahilun fayu'allam. Kalau orang itu bodoh, ya diajari. Shifa'ul ayyi su'al. Dan obatnya seorang yang bodoh adalah bertanya. Dan ini seorang sahabat bertanya. Sehingga tepat dia melakukan hal yang tepat. Kalau dia tidak mengerti, tanya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ammal ghanam awal walidah wal ghanam raddun alaih. Adapun budak perempuan dan kambing-kambingnya dikembalikan kepadamu. Tidak dikatakan kamu dosa, ini haram. Enggak bilang begitu. Kenapa? Karena dilakukannya jahlan. Faedah ukhra. Wa fihi khilaf. Apa mutafak alaih? Hah? Fihi khilaf. Nah, bahwa zahirnya, ini kita katakan zahirnya karena fihi khilaf, ya. Zahirnya dari hadis ini, bahwa cukup, ya, dalam merajam seseorang hanya dengan pengakuan satu kali saja. Tidak perlu diulang 4 kali. Karena zahir hadis ini mengatakan, "Ughdu ya Unais li rajulin min aslam ila mar'ati hadha, fa in i'tarafat farjumha." Pergilah ya Unais ke istrinya orang ini, dan kalau dia ngaku, rajamlah dia. Tidak disebutkan harus 4 kali pengakuan atau 4 kali ikrar, 4 kali sumpah, sebagaimana kejadian sahabat yang lain yang mengatakan, "Ya Rasulullah zanaitu." Ya Rasulullah zanaitu, sampai 4 kali bersumpah baru Rasulullah SAW menanggapinya. Tetapi dari zahir hadis ini, cukup sekali pengakuan untuk dirajam. Cukup 1 kali pengakuan sebagai alasan untuk dirajamnya seseorang. Baik. Faidah ukhra. Nah. Kaif? Wal haq. Izin. Bitasarruf. Yuqudin sahiha, yani binikahin sahih. Nah. Min aina hasalna? Baik, jayid. Dan istafadna min hadzal hadithi aydan. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini. Ketika di sana mendapatkan 100 ekor unta dan seorang budak dari bapaknya si pemuda tadi, ternyata Rasulullah mengatakan, "Raddun alaik." Kembalikan. Apa makna kembalikan secara fikih? Maknanya, kepemilikannya tidak sah dan harus dikembalikan kepada pemilik pertama. Maka inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwasanya idzin litasarruf, yakni hak untuk melakukan atau berbuat pada pemiliknya, pada harta, ini adalah kalau sudah ada akad yang sahih. Kalau akadnya tidak sahih, tidak boleh dia berbuat apapun terhadap harta itu karena kamu tidak berhak. Kamu tidak berhak menerima 100 ekor kambing. Kembalikan. Ini menjadi kaidah yang ammah. Tapi faedah ukhra. Nah. Egypt. Haid. Ayo. Baik, ya ta'alak bima qablah, berkait dengan apa yang sebelumnya, bahwasannya mesti, yajib, mesti mengembalikan apa yang diambil dengan akad yang rusak. Dengan akad tukar-menukar atau jual-beli atau sewa-menyewa atau yang sejenisnya, tetapi fasidah, rusak. Maka konsekuensinya harus dikembalikan. Buktinya, kambing-kambing tadi harus dikembalikan karena akadnya tidak sahih. Taib, faedah ukhra. Al-hudud marji'uha imam dahayna minhu. Takalam nabihi. Bahwa yang namanya hukum had, hukum asalnya diterapkan oleh imam. Dan boleh imam penguasa mewakilkan kepada seseorang yang dianggap bisa menerapkannya. Taib, faedah ukhra. Qara'na jami'an? Oh, baki syait. استفدنا جيد نعم قاعدة عامة استفدنا من هذا الحديث أيضا kita dapatkan pula kaidah ammah dari hadis ini yaitu bahwasanya seorang yang melakukan hal tertentu dengan prasangka, kalau itu adalah benar, kalau itu adalah hak, maka kalau terbukti prasangkanya tidak benar, keliru, maka tidak dianggap dia sudah berbuat, dan perbuatannya la yu'tad, tidak dianggap sama sekali. Ini kaidah ammah pada semua bab-bab fiqih. Baik. Al-thalith ashar, yang ke-13, istafadna min hadal hadis al-hikmah fi rajmil muhsan wajildu ghairul muhsan. Kita dapatkan hikmah. Apa hikmah dirajamnya seorang yang berzina dalam keadaan muhsan dan dicambuknya seorang yang berzina dalam keadaan tidak muhsan? Kenapa dibedakan dan apa hikmahnya? annal awwal qad tammat alaihi ni'mah bizawjah. Kalau yang muhsan, kenapa dirajam? Karena telah sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan nikah. Dan pernikahannya dalam keadaan dia sudah jima dengan istrinya. Bukan hanya akad terus cerai kembali. Tapi sudah jima. Berarti dia sudah mengetahui. Dan sudah mengerti Usailah. Al-dukta Usailataha, kata Nabi. Apakah engkau sudah merasakan madu kecilnya? Kalimat Usailah menunjukkan bahwa memang jima adalah sesuatu yang seperti asal. Seperti madu, manisnya. Maka seorang yang sudah merasakan kemanisan yang halal, sudah merasakan jima yang halal, ternyata dia masih berbuat zina, maka ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Yu'addu dalilan ala anna syarr muta'assilun fi nafsih. Ini bukti kalau kejelekan pada orang ini muta'assilun fi nafsih, memang aslinya sudah jelek. Berbeda dengan seorang yang dalam keadaan syab, yang belum pernah menikah. Tentunya dia memiliki syahwat sebagaimana umumnya laki-laki. Tetapi yang muhsan sudah punya istri, sudah bisa dia menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, sedangkan syab tidak punya. Sehingga dia ketika jatuh ke dalam zina, maka tentunya lebih ringan azabnya daripada seorang yang sudah Allah berikan kenikmatan yang halal. Sudah Allah berikan penyaluran syahwat yang halal. Allah berikan kenikmatan badannya, ternyata dia tamak dengan yang haram. Ternyata dia tamak mencari yang haram, maka hukumnya lebih keras. Wa anna ilajahu an tarkihi sa'ab. Berarti orang ini memang aslinya sudah rusak, maka diperbaikinya sulit. Kalau diperbaikinya sulit, maka tentunya hukumnya adalah dirajam sampai mati. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Ini khana bin azakumullah. Berbeda dengan seorang yang ghairul muhsan. Wa nahu laysa udhur fil iqdami alayh. Maka seorang yang sudah pernah merasakan jima, sudah pernah merasakan kenikmatan yang halal, bagi dia tidak boleh dan tidak pantas untuk terjerumus ke dalam zina. Wa amma ghairul muhsan fala'alla da'a syahwah ghalabahu. Adapun seorang yang tidak muhsan, yang belum pernah menikah, belum pernah jima dengan nikah yang syar'i, dalam keadaan dia sudah memiliki syahwat yang tinggi, maka seorang yang demikian la'alla da'a syahwa ghalabahu, bisa jadi dorongan syahwat tadi yang mendorong dia karena dia memang tidak memiliki penyaluran yang halal. Fa khaffafa 'anhul hadd, maka diringankan hukum had baginya, mura'at li halihi wa 'udhrihi, karena mempertimbangkan keadaannya dan mempertimbangkan udzur yang ada padanya. Demikian faedah yang ke-13. Yang ke-14, al-qasam litayyid sihhat al-masail al-muhimmah. Al-qasam, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk memberi tekanan tentang kebenaran sesuatu masalah. Ini boleh kita dapatkan faedah dari hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan walladzi nafsi biyadihi laqdiyanna, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan selesaikan di antara kalian bikitabillah. Subhanallah, Rasulullah SAW, ucapannya semuanya hak, tetapi tetap beliau menekankan kebenarannya dengan kalimat sumpah walladzi nafsi biyadihi. Berarti di sini boleh bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Boleh halafa qabla an yastahlaf, boleh bersumpah sebelum diminta sumpah, kalau untuk menekankan kebenaran agama. Ini berbeda dengan hukum sumpah di luar itu. Apa hukum sumpah di luar itu? Tidak boleh banyak-banyak sumpah seperti munafik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menggambang-gambangkan sumpah, bahkan menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng, perlindungan. Ini munafikin. Sedikit-sedikit, wallahi, sumpah demi Allah, dan seterusnya. Padahal di antara ciri-ciri umat yang sudah jatuh, sudah dalam keadaan rendah agamanya, yaitu adalah orang-orang yang halafa qabla an yustahlaf. Bersumpah sebelum diminta sumpah. Sebelum diminta sumpah, sudah bersumpah. Ini gambaran umat terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang panjang tentang fitan, tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, diantaranya munculnya orang-orang yang dalam keadaan berbicara tanpa ilmu, aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Di antara riwayat-riwayatnya ada yang menceritakan bahwa di antara perbuatan mereka adalah halafa qabla an yustahlaf, dan mereka bersumpah sebelum diminta sumpah. Berarti apa ini? Mengesankan bahwa itu baik atau itu jelek? Bahwa nanti di masa fitnah orang demikian sampai mereka bersumpah tanpa diminta sumpah. Belum diminta sumpah sudah bersumpah mereka. Gambaran yang bukan baik toh, gambaran yang jelek, gambaran fitnah. Kenapa di sini Rasulullah SAW bersumpah dalam keadaan sebelum diminta sumpah? Ini berarti faedah penting bahwa kalau bersumpahnya untuk menekankan kebenaran yang pasti, maka itu tidak mengapa walaupun belum diminta sumpah, boleh kita bersumpah. Wallahi, wallah, kalau perlu, wallahi, watallahi, wabillahi, inna hadha haq. Tidak apa-apa. Demi Allah, dengan nama Allah, saya bersumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, bahwasannya ini adalah haq. Ini khana ibn a'azakumullah, maka para da'i, para khatib-khatib di mimbar, ketika dia membicarakan kebenaran tauhid, kebenaran ucapan Allah dan Rasulnya, tidak mengapa untuk menyatakan wallahi atau walladhi nafsi biyadih, demi Allah. Karena sudah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang boleh kita bersumpah untuk menekankan kebenarannya. Maka faedahnya di sini yang ke-14, al-qasam lita'yid sihhatil masailil muhimmah. Bolehnya bersumpah untuk menunjukkan, menekankan kebenaran masalah-masalah penting. Rasulullah SAW kalau menghukumi tentunya dengan kitabullah. Maka Rasulullah SAW bersumpah, walladhi nafsi biyadih laqdiyanna, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan di antara kalian dengan kitabullah. Wa qad amara Allah Ta'ala nabiyahu fi kitabihi an yuqsim 3 marrat ala anna al-ba'tha haqq. Dan Allah SWT telah memerintahkan nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah bahwasanya kebangkitan itu hak. Dan bukan sekali, 3 kali Allah memerintahkan untuk bersumpah. Khana bin a'azakumullah, di samping Allah sendiri bersumpah di dalam Al-Quran sekian kali. La uqsimu, sungguh aku bersumpah. Sehingga Allah SWT memerintahkan nabinya dan memerintahkan kita kaum muslimin untuk memastikan adanya hari kiamat dan kebangkitan, bersumpahlah. Disuruh untuk bersumpah. Wallahi innal ba'tha haqq. Wallahi inna yaumal qiyamah lata'tiyanna. Sungguh hari kiamat pasti akan datang. Wallahi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tidak mengapa yang demikian untuk menekankan dan menegaskan. Al-khamis ashar, yang ke-15, fihi dalil ala sihhati istifta'i ahli al-ilmi fi zaman an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fi ma ba'dahu. Di sini juga ada faedah adanya dalil bolehnya atau dibenarkannya meminta fatwa kepada ahlul ilmi walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di zaman Nabi mestinya kan tanyanya kepada Nabi. Tetapi Arabi tadi mengatakan, maka aku tanyakan kepada ahlul ilmi. Dan mereka berkata begini-begini. Maka sekarang minta keputusan dari engkau, wahai Rasulullah. Berarti sudah tanya kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi di zaman Nabi, siapa? Sahabah. Taib sahabah dengan Nabi, mana yang lebih tinggi? Nabi AS. Berarti di sini faedahnya apa? Bolehnya bertanya kepada yang mafdul, bukan yang fadil, pada kasus tertentu, bukan sengaja, pada kasus tertentu, misalnya karena jauh. Ya. Ada Rasulullah tapi di kota sana. Sedangkan di sini ada beberapa orang yang alim juga dalam masalah agama, dia tanyakan di sini. Yani bolehnya bertanya kepada ahlul ilmi yang mafdul, an fadil. Yani misalnya kita di Indonesia tanyanya kepada beberapa ustaz yang di Indonesia. Ada masyayikh, ada ulama, kenapa tanyanya kepada mereka? Loh, apa enggak boleh? Kalau kita mudah untuk menemui mereka, mudah untuk menelpon mereka, kita akan tanya mereka. Kalau mereka tidak sibuk, kalau mereka mudah untuk ditelpon, kalau ternyata mereka sulit, bukan hanya jaraknya, biayanya, bukan hanya biayanya, waktunya beliau yang susah, jam segini enggak bisa, jam segini enggak bisa, jam segini enggak bisa, selalu sibuk. Maka kita bertanya kepada orang-orang yang ahlul ilmi yang di bawah mereka, di bawah para ulama. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Apa dalilnya? Hadis ini. Karena Rasulullah SAW tidak menegur. Tanya ahlul ilmi. Tanya padaku. Kan begitu mestinya kalau ditegur. Kalau salah. Tapi Rasulullah SAW tidak menegurnya. Tidak menyalahkannya. Dan ini menunjukkan bolehnya meminta fatwa kepada ahlul ilmi. Walaupun di zaman Nabi SAW. Wa fima ba'dahu. Apalagi setelah Nabi. Tentunya lebih-lebih lagi. Wa ala jawazi su'alil mafdul ma'a wujudi man huwa afdal minhu. Bolehnya bertanya kepada yang mafdul, kepada yang kalah keutamaannya, dalam keadaan adanya orang yang lebih afdal. Bolehnya bertanya kepada ahlul ilmi, walaupun di sana ada orang yang lebih alim. Ini khana ibn a'azakumullah, ada kadang-kadang orang yang karena sesuatu, apakah dari ketidakenaannya atau karena segen, mau tanya sama ustaz malu, maka tanya sama murid-muridnya. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh saja. Kalau muridnya tahu bahwa gurunya akan jawab begini, pernah ditanya seperti ini hukumnya apa sih? Ya tanya sama ustaz. Udah sih, tanya sama kamu aja. Kalau saja yang ditanya itu dalam keadaan mengetahui, apalagi mengetahui jawaban apa kira-kira yang dijawab oleh gurunya, maka tidak mengapa. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang ke-16, fil hadithi husnul adabi ma ahlil fadli wal ilmi wal kibar wa anna dhalika fil fiqhi. Dalam hadis ada juga faedah adab, akhlak terhadap seorang yang merupakan orang yang lebih berilmu, ahlul fadli wal ilmi, orang yang lebih utama, lebih memiliki keutamaan, atau lebih memiliki ilmu, atau lebih tua, al-kibar, yang lebih tua umurnya. Karena mereka dalam keadaan patut untuk dimuliakan, atau diperlakukan secara hormat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah juga kita dapatkan dari hadis ini. Dari mana? Dari kalimat tadi. Dari seorang A'rabi yang datang pertama dengan datang kedua. Apa kata rawi? Yang kedua, wa qala al-khasmul akhar wa huwa afqahu minhu. Datang dan berbicara khasmul akhar dan dia lebih faqih. Dari mana dikatakan lebih faqih? Dari sikapnya, dari akhlaknya dan adabnya. Yang kedua ini lebih faqih. Lihat dari bahasanya. Yang pertama ansyudukallah, yang kedua na'am ya Rasulullah, iqdi bainana bi kitabillah, putuskanlah di antara kami dan izinkan aku berbicara. Minta izin dulu untuk berbicara. Berarti yang kedua, afqah minal awal. Berarti yang kedua lebih faqih daripada yang pertama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di akhirnya, wa anna dhalika fil fiqhi. Dan ini termasuk kefaqihan. Kalau tidak faqih atau kurang faqih, maka dia tidak bisa mendudukan dengan kedudukan yang benar. Tidak bisa bersikap dengan sikap yang tepat kepada orang yang mulia, kepada seorang ustadz atau seorang alim atau ulama atau ahlul fadli wal ilmi atau orang-orang yang kebir sin, yang lebih tua umurnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang lebih faqih akan lebih mengerti bagaimana cara berbicara kepada seorang yang seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini faedah penting juga, yaitu husnul adab, baiknya adab. Dan ternyata baiknya adab itu berkaitan dengan kefaqihan seseorang. Wallahu ta'ala alam. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Tayyib, amma fi ayyi makan falam yuhaddad bi makanin muayyan. Tidak ditentukan tempat-tempat tertentu. Yang jelas diasingkan dari tempat dia berzina. Dan ini tentunya di samping perlindungan terhadap dia sendiri. Dari tempat yang dia sudah jatuh nama baiknya ke tempat yang masih dalam keadaan bersih. Apa hikmahnya? Hikmahnya dia akan bisa memperbaiki dirinya. Kalau sudah kadung dikatakan pezina, pezina, pezina, susah dia untuk memperbaiki keadaannya. Yang kedua, biasanya orang yang berzina dengan wanita tertentu itu masih terus berkaitan dan ingat kejadian tersebut. Maka kalau masih ada tempat situ, yang perempuan masih merindukan si laki-laki, yang si laki-laki masih merindukan si wanita. Tapi kalau dipisah, diputus sama sekali, tidak boleh berhubungan, maka akan mempermudah untuk memperbaiki dirinya. Taghribu 'am itu adalah qadar, ukuran yang paling sedikit. Aqal qadar wal mi'ah. Kalau lebih panjang lebih bagus. Pindah tempat, pindah negeri, kemudian hidup di sana. Enam. Tapi paling tidak setahun. Kalau dia mau kembali, setelah satu tahun boleh kembali. Inna khana ibn azakumullah taghrib 'am. Wallahu ta'ala 'alam. Al-Fadil. Naam. Jayid. Labud. Idza tasa'alna al-mafdul thumma wajadna al-fadil, falabud yuhath 'alayhi an yas'al al-fadil, an yas'al man huwa afdal minhu. Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu atau untuk mendapatkan kesempatan waktunya dan sebagainya, bisa bertanya dengan yang lebih afdal, maka kesempatan, tanyakan padanya. Tetapi kalau dalam keadaan orang tersebut susah ditemui atau terlalu sibuk, kemudian kita tanya yang mafdul, tidak mengapa yang demikian, asal dikatakan bahwa dia adalah seorang ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Enam. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.